Alubana tineli yona mokanda mosika ya Las Vegas kana Kinshasa na kolebete kopesa batoli ebulo yo ya basi kopesa te baboti baya sami lepole mama ye lokilo na foto. Mama, yeah, yeah.